Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, berjumpa. Kita kembali bisa bersilaturahmi dalam program kami, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang furudul wudu, yakni rukun-rukun wudu. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah meridai sang penulis, sang penyusun kitab, dan memberikan kemanfaatan kepada kita dari ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Wa ammal furudu, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu namanya syarat sah wudu. Jadi Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni, tidak menjelaskan langsung apa yang disebutkan oleh Imam Syekh Abi Suja. Jadi Abi Suja di matanya langsung menjelaskan tentang faslun wa faraidul wudu'i, fasal yang menjelaskan tentang fardu-fardu atau rukun-rukunnya wudu. Nah, Imam Al-Hisni membuka penjelasan baris tersebut tidak langsung dengan rukun wudu, tapi beliau mengatakan bahwasanya dalam wudu itu ada syarat sah. Kemudian beliau menjelaskan syaratnya tersebut, bahwa syarat sah wudu ada 6. Yang satu islamu, yang kedua tamyiz, yang ketiga tahuriyatul ma, yang keempat adamul mani' al-hissi kal wasakh, yang kelima adamul mani' al-syar'i kal haidhi wan nifasi wa dukhulil waqti fi haqqi dhawid darurah. Itu yang keenam. Nah, baru kemudian Imam Al-Hisni menjelaskan barisnya, baris Syekh Ahmad Nabi Suja, yaitu wa ammal furudu. Nah, gitu, karena Syekh Abi Suja melewatkan satu masalah yang penting, yaitu syarat sah wudu. Dan kemarin kita sudah bisa atau sudah membahas tentang bedanya syarat sah dengan rukun. Sama-sama, bahwa dia keduanya sama-sama harus dilakukan, tapi bedanya syarat sah itu adalah keberadaannya harus selalu berkelanjutan, harus terus-terusan ada sampai selesai ibadah tersebut. Sedangkan rukun keberadaannya hanya sebentar saja. Jadi bahasa yang kita pakai, makana wan qata', itu rukun. Dia harus ada, tapi sifatnya terputus. Orang enggak terus-terusan melakukan rukun. Akan tetapi yang namanya syarat sah, dia harus ada, wastamaru, dan keberadaannya harus terus-terusan. Itu namanya, syarat. Contoh yang baru kita contohkan adalah misalnya dalam sholat. Dalam sholat ada rukun namanya surat Al-Fatihah atau takbiratul ihram. Dia harus ada, harus dikerjakan, tapi pengerjaannya sekali aja. Ketika Allahu Akbar sudah, ya sudah, dia enggak perlu takbir terus-terusan. Masuk lanjut ke rukun yang selanjutnya. Tidak terus-terusan takbir. Dia harus, tapi tidak terus-terusan. Nah, sedangkan syarat sah yang kita contohkan minggu lalu, pertemuan lalu, adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sah. Nah, maka menghadap kiblat itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan, dan melakukannya itu terus-terusan dari mulai awal sholat sampai selesai sholat, salam harus terus-terusan dilakukan. Itu bedanya rukun dengan syarat. Jadi sama-sama harus dikerjakan, cuman bedanya dia ini yang satu rukun tuh terputus, sedangkan syarat dia harus terus-terusan gitu. Wa ammal furudu, sedangkan rukun wudu, kemarin kita udah bahas ya, kenapa kemudian ulama menyebutnya dengan istilah furud. Jadi istilah furud itu juga sering disebut oleh ulama untuk menunjukkan ini sesuatu yang rukun. Rukun itu asas gitu ya. Rukun itu asas. Artinya kalau ibadah ini tidak ada rukunnya, maka ibadahnya enggak ada. Wa ammal furudu fasittatun, sedangkan rukun wudu itu ada 6. Fasittatun kama dzakarahu syaikhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja. Ahaduha, yang pertama, rukun yang pertama, an-niyah, yaitu niat. Rukun yang pertama adalah niat. Kenapa niat dikatakan sebagai rukun? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu bin niyat. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung, amal ibadah tergantung dengan niatnya. Rawahu asy-syaikhun. Jadi innamal a'malu binniyat, kalau kita mau panjangin panjang nih ya. Artinya ulama menjelaskan hadis ini dalam kaidah fikih yang disebut al-umuru bimaqasidiha. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha yaitu kaidah fikih yang pertama, kaidah kubro dari 5 kaidah yang disepakati. Innamal a'malu binniyat ini jadi dalil kaidah pertama al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu bergantung dengan maksud dan tujuannya. Nah, dalam hal ibadah, kenapa dibutuhkan niat? Karena ada teknis ibadah yang itu mirip dengan kebiasaan. Jadi ada kita punya kebiasaan, teknisnya mirip sama ibadah. Gitu. Lalu untuk menspesifikkan bahwa ini adalah ibadah, mengerjakannya mendatangkan pahala, meninggalkannya justru menghasilkan dosa, akan tetapi punya kemiripan dengan kebiasaan, maka ibadah ini harus diberikan merek, diberikan tanda. Dari mana tandanya? Dari niat tersebut gitu. Contoh nih, yang mandi itu kebiasaan kita, tapi dalam syariat ada ibadah yang sama seperti mandi, teknisnya sama, yaitu mandi janabah, mandi junub, mandi besar, mandi wajib, mandi apa lagi ya, mandi janabah. Cuman fungsinya beda. Yang satu mandi biasa, kebiasaan untuk penyegaran badan, menghilangkan bau, membersihkan kotoran. Mandi yang satu nih, mandi janabah, itu ibadah. Fungsinya apa? Fungsinya mengangkat hadas besar gitu. Ada kemiripan. Nah, ketika orang berhadas besar kemudian dia wajib mandi janabah, maka mandinya itu harus diberikan tanda, dikasih merek. Apa mereknya? Ya dengan niat. Kenapa harus dikasih merek? Biar tidak saru, biar enggak sama. Bahasa sederhananya biar malaikat enggak salah nyatet sih. Malaikat sih enggak mungkin salah nyatet, cuman kita yang salah niat, akhirnya tidak tercatat sebagai ibadah. Kenapa? Karena itu biasa kita lakukan. Sesuatu yang biasa kita lakukan ya jadi enggak bernilai apa-apa kecuali dikasih merek. Apa mereknya? Ini ibadah. Maka itu diajarkan oleh ulama kita, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhanillahi taala. Kenapa? Karena ini ibadah yang teknisnya mirip seperti kebiasaan, maka harus dikasih merek, tanda, tandanya makin niat. Itu fungsi atau tugas niat yang pertama, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ada fungsi niat yang kedua membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain yang punya hukum beda, tapi teknisnya sama. Hukumnya beda, tapi teknisnya sama. Sedekah dengan zakat itu teknisnya kan sama. Sedekah dengan zakat teknisnya sama, tapi hukumnya beda. Sedekah sunnah, zakat wajib. Maka ketika orang bawa beras, itu kan harus ditentukan. Itu niatnya itu zakat pertanian, apa bayar zakat fitrah, apa cuman sedekah biasa saja gitu, apa fidyah. Jadi itu pentingnya niat. Nah, untuk membahas bagaimana pentingnya niat, fungsi dan kegunaan al-fakir, saya sudah menulis buku judulnya Nawaitu Shauma Ghadin, adakah dalilnya? Nawaitu Shauma Ghadin, adakah dalilnya? Nanti di deskripsi saya cantumin link downloadnya. Itu membahas tentang niat. Ya, karena waktu nulisnya itu waktu bulan puasa, maka yang dibahas itu berkaitan dengan niat puasa. Nawaitu Shauma Ghadin. Ya. Insyaallah di deskripsi saya apa namanya? Link download. Dan itu gratis. Yang penting punya smartphone. Ponsel pintar. Dan ponsel pintarnya punya kuota, kuota buat download gitu. Innamal a'malu binniyati, rawahu Syaikhon, diriwayatkan oleh dua syekh. Jadi kalau Syaikhon dua syekh dalam riwayatan periwayatan hadis itu maksudnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa hiya fardun fi taharatil ahdats, dan niat itu fardun, adalah rukun, kewajiban, fi taharatil ahdatsi, dalam setiap kegiatan bersuci dari hadas-hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Walat tajib, nah gitu, walat, akan tetapi niat itu tidak diwajibkan fi izalatin najasan. Jadi kan toharo itu dua di awal ya. Jadi silahkan buka lagi kitab, pembacaan kitab Kifayatul Akhir bagian pertama itu tentang toharo. Toharo itu izalatun najisin wa raf'u hadatsin. Jadi yang disebut toharo itu dua, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Nah, mengangkat hadas, menghilangkan najis. Niat itu menjadi rukun, menjadi kewajiban pada jenis toharo yang pertama, yaitu mengangkat hadas. Suwala tajib fi izadatin najasat, akan tetapi tidak diwajibkan niat dalam hal toharo membersihkan najis. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kenapa tidak disyaratkan apa namanya menghilangkan najis? Ya karena itu turuk ya, cara. Sedangkan wudu mengangkat hadas itu ibadah. Ibadah memang butuh niat. Sedangkan menghilangkan najis itu ya cara. Cara itu tidak membutuhkan niat, tapi teknis yang sesuai dengan ketentuan. Wal fardu anna al-maqsuda minan najasat, wal fardu, dan harusnya sesuatu yang diharuskan. Tadi kan bilang niat itu harus dalam mengangkat hadas, tapi kalau menghilangkan najis enggak harus niat. Yang harus dalam mengangkat najis, wal fardu anna al-maqsuda minan najasati izalatuha, dan yang diharuskan, ai maksudnya bahwa mengangkat hadas itu, menghilangkan najis itu, al maksud bahwa tujuannya minan najasa, tujuan dari najis itu izalatuha, menghilangkan, untuk dihilangkan. Wa hiya tahsulu bil ghusli, maksud menghilangkan najis itu, tahsul itu sudah tercapai, bil ghusli, dengan membasuh najis tersebut, menghilangkan. Bi khilafil ahdas, berbeda dengan hadas. Najis dengan hadas beda. Najis itu kelihatan bendanya, ada dimensinya gitu. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rabah, bisa kita cium, bisa kita rasain. Itu namanya najis ma'iniyah. Ada benda kelihatan. Bendanya kelihatan, ya kan? Itu namanya najis. Tapi kalau hadas itu enggak kelihatan karena hadas itu status badan kita, itu maknawi sifatnya. sifatnya maknawi, nggak kelihatan. Nah, kalau untuk hal-hal yang najis tuh, yang dimaksud, yang dituju adalah menghilangkan. Maka menghilangkan najis tuh bisa dengan membasuhnya, mencucinya, menghilangkan, udah beres. Nah, beda dengan hadas. Kalau hadas kan barangnya nggak kelihatan. Hadas tuh fa'inna toharotuha, mensucikan hadas, mengangkat hadas dari badan kita itu ibadatun, adalah sebuah ibadah. Fataftaqiru ila niyat, maka yang namanya ibadah membutuhkan niat gitu. Agar ibadah tersebut dikatakan sah, dia harus sesuai dengan niatnya. Kasairil ibadat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kadza qalahu Rafi'iyyu, beginilah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Mudah-mudahan paham ya, berkaitan dengan menghilangkan najis dan juga mengangkat hadas. Kalau menghilangkan najis, ini kita punya kitab. Ini ada najisnya nih. Katakan ada tai burung di sini. Tinggal disemprot maka air, dibilas, seret, hilang tuh najisnya gitu. Enggak perlu niat. Tapi kita punya badan. Badan kita ini punya hadas. Apa hadas? Hadas kecil. Hadas kecilnya kenapa? Tadi kita kentut, sehingga kita badan kita jadi berhadas. Untuk mengangkat diri ini dari hadas, atau menghilangkan, mengangkat hadas dari diri ini, kita harus melakukan ibadah yang namanya wudu. Nah, yang namanya wudu, ibadah, ibadah butuh niat. Beda dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu yang penting hilang najisnya. Tapi kalau mengangkat hadas itu ibadah, karena ini ibadah maka butuh niat. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Syarhul Kabir. Wa syartu sihhatiha, dan syarat sahnya niat. Wa syartu sihhatiha, dan syarat sahnya niat al-Islam. Syarat sah niat itu Islam. Syarat sah niat itu adalah Islam. Fala tasihu wudhu'ul kafiri, maka tidak sah niatnya orang-orang kafir. Fala yasihu wudhu'ul kafiri, tidak sah wudhunya orang kafir. Wala ghusluhu, juga tidak sah mandinya orang kafir. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Li anna niyah, karena yang namanya niat ibadatun itu ibadah. Wal kafiru, dan orang kafir. Laisa min ahliha, bukanlah orang yang layak diterima ibadahnya. Wala tasih, jadi paham ya, bahwa niat itu ibadah. Karena ini ibadah, salah satu syarat sahnya ibadah adalah muslim. Orang kafir tidak layak untuk beribadah. Artinya niatnya orang kafir menjadi tidak sah. Artinya kalau orang kafir mau wudu boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ya badan-badan dia, air-air dia, dia menceplokin kemana tuh air kan terserah dia. Cuman apakah sah terhitung sebagai ibadah? Tentu kan tidak. Karena ibadah wudu itu butuh niat. Dan niat itu syarat sahnya, syarat diterimanya niat itu adalah Islam. Orang yang bukan Islam niatnya tidak diterima, karena itu ibadahnya pun tidak dikatakan sebagai ibadah yang sah. Wala tasihu, dan juga tidak sah taharatul murtaddi, taharahnya, bersucinya orang yang murtad. Qat'an, secara qad'i, tanpa ada perselisihan, udah pasti mutlak yang namanya orang murtad toharohnya tidak diterima. Ketika orang Islam kemudian melakukan hal-hal yang membuatnya keluar dari jalur iman, jahron, secara terang-terangan, wa ilman, dan dia tahu ini mengkafirkan, ini sesuatu yang membuat dia keluar dari jalur Islam, bikin kafir, dia melakukan, menjadi murtad. Cuman masalahnya penting ya, status murtad itu yang saya pelajari, sependek dan sepanjang yang saya pelajari, status murtad itu diberikan oleh hakim, oleh penguasa, oleh sultan. Tidak setiap kita punya hak untuk melabeli seseorang itu kafir. Karena kafir itu sifatnya qadha, bukan fatwa. Ya kalaupun ada ulama memfatwakan kekafiran seseorang, itu sekedar fatwa tapi tidak mengikat. Tapi kekafiran yang dikodokkan, yang dikeluarkan oleh hakim, itulah yang status kafir itu ditetapkan. Maka status murtad itu ditetapkan oleh seorang hakim. Ini sependek dan sepanjang yang saya tahu. Mungkin nanti teman-teman atau para ustadz yang mengamati ini punya pendapat berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar atau langsung koreksi saya ke WhatsApp pribadi saya. Amat sangat senang sekali jika mendapat koreksian. Nah, jadi itu. Jadi seseorang tuh mendapat status murtad itu ditetapkan oleh hakim. Orang muslim nggak bisa gitu. Nggak bisa menetapkan itu secara mutlak kemudian mengatakan fulan murtad, fulan kafir, nggak bisa. Dan itu juga amarotnya harus yang pasti. Amarotnya tuh sesuatu yang dikerjakan yang membuat dia kafir itu sesuatu yang tidak muhtamal. Tidak mengandung A, B, C, mengandung kepastian bahwa ini perbuatan kafir gitu. Makanya Imam Malik rahimahullahu masyhur ya perkataan beliau itu bahwa ketika ada spekulasi kekafiran seseorang dan spekulasi itu ada sekian banyak. Dari 100 kemungkinan dia punya kemungkinan kafir dengan 99 kemungkinan. Cuman satu kemungkinan bahwa dia adalah orang Islam karena dia masih apa namanya misalnya masih datang ke musholah, datang ke masjid, katakanlah demikian. Tapi 99 kemungkinan dia ini kafir, dia melakukan A, B, C dan sebagainya, dan semua itu mukafirat gitu. Dan Imam Malik mengatakan satu kemungkinan yang membuat dia Islam itu yang kita pakai tahsinan bidzanni lil muslimin, sebagai bentuk husnuzan kepada orang-orang muslim. Jadi status kafiran itu nggak bisa ditetapkan langsung begitu saja. Maka kata Imam Malik, kalau ada 99 kemungkinan dia kafir, sedangkan hanya satu kemungkinan dia Islam, maka kita menangkan satu kemungkinan tersebut, tahsinan bidzanni lil muslimin, sebagai bentuk husnuzan. Nah, kita emang harus husnuzan sama sesama saudara muslim. Jangan main perebutan. Ya, saya juga rada gak demen tuh kalau orang lagi pada apalagi meributkan hal yang gak ada ujungnya. Ya. Emang dari sononya udah beda, mau diapain lagi kan begitu. Maka sesuatu tersebut gak usah disama-samain, emang dari sononya udah beda begitu. Mau perebutan apaan sih, perebutan sorga. Gitu. Sorga gede, tenang aja, gak usah diperebutin. Yang penting sampaikan apa yang menurut kita benar, tanpa harus menghina orang lain. Kan begitu. Wala tasihhu taharatul murtad qad an, tidak sah taharahnya orang yang murtad qad an, secara pasti paten tidak ada perselisihan. Taglidzan, kenapa tidak dikatakan setaglidzan sebagai bentuk taglidz? Apa itu taglidz? Taglidz itu artinya hukuman, sanksi atas murtadnya, maka taharahnya menjadi tidak sah. Taglidzun alaih, sebagai bentuk hukuman bagi dia. Wah, tadi ya. Wa waktu niyati dan waktu niat. Tadi kita bilang niat itu fard rukun, harus dikerjakan. Kapan itu dikerjakan? Wa waktu niyatil wajibati dan waktu niat yang wajib. Gini. Berarti Imam Al-Hisni ini membedakan antara niat wajib sama niat sunnah gitu. Ini kalau niat wudu yang wajib, nawaitul wudu alirafil hadatsil asghar, wa waktu niyatil wajibati, niat waktu niat yang wajib, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika mencuci atau ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Dan tidak ada syarat kalau wajah itu harus jidat dulu, pipi, yang mana aja. Yang penting dia wajah. Wajah itu tempat mulai vertikalnya, dari mulai mana nih, tempat tumbuh rambut sampai jenggot nih, sampai dagu. Berarti bagian dari wajah nih harus kena nih. Kemudian lebarnya dari kuping ke kuping, tempat tumbuh rambut sampai dagu. Nah, ini bagian manapun kita mulai. Jadi mulainya enggak harus dari jidat, dari pipi boleh, silahkan, terserah mau mana aja mulainya. Nah, waktu niat itu ada di basuhan pertama bagian muka. Jadi kalau kita basuh pertama bagian jidat, ketika contoh jidat, nawaitul husna. Nah, tentu niatnya dalam hati aja. Kalaupun mau disebutin, enggak apa-apa. Cuman dalam hati sudah cukup. Nawaitul ghusla fil haditsil akbar al-hadatsil asghar la yatana gitu. Atau bahasa Indonesia, anggap perlu bahasa Arab juga nggak apa-apa, yang penting bahasa Indonesia. Saya niat tuduh mengangkat hadas selai tanah. Nah, gitu. Saya niat tuduh mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Itu niatnya. Li'annaha karena awwalu juz'in minal wajhi. Karena wajah itu li'annaha karena yang namanya wajah awwalul ibadat. Membasuh wajah itu adalah ibadah pertama yang wajib. Wala yusabu ala sunanil madiyah, dan dengan seperti itu dia tidak mendapatkan pahala dari sunnah yang dia lakukan sebelumnya. Maka itu Imam Halis ini. Jadi kita niatnya itu pas kita nawaitu wudhu'a ketika membasuh wajah. Nah, sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum wajah seperti membasuh tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung dan seterusnya, itu tidak berpahala karena tidak diawali dengan niat. Maka biar berpahala awali dengan niat, cuman niatnya niat sunnah. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Alis ini, membedakan antara niat wajib dengan niat sunnah. Biar kesemuanya dapat pahala, mulainya dengan niat sunnah gitu. Jadi yang pertama niatnya dua kali, niatnya sunnah gitu. Atau bisa saja kita mulai dari awal dengan wajah gitu ya, rukun, kemudian baru menyempurnakan dengan sunnah-sunnah yang lain. Jadi kumur-kumurnya belakangan, tidak ada masalah. Atau kalau mau kumur-kumurnya duluan, karena itu bukan rukun, itu bukan rukun ya. Rukunnya itu membasuh wajah, ketika dia kumur-kumur, dia niat sejak awal itu dengan sunnah-sunnah wudhu. Dalam hati aja saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Nah, kemudian ketika wajah saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Jadi seperti itu, ada niat wajib, ada niat sunnah. Niat wajib untuk rukun-rukun wudhu, niat sunnah untuk sunnah-sunnah wudhu. Siapa yang bedain nih? Imam Al-Hisni yang bedain. Waktu niatil wajibah. Waktu niat wajibnya, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika mencuci atau membasuh bagian awal bagian daripada wajah. Karena wajah, membasuh wajah awalul ibadat, ibadah yang pertama yang wajib. Wala yusabu ala sunanil madiyah, dan tidak dapat pahala sunnah-sunnah yang sebelumnya karena tidak diawali dengan niat. Maka itu ada pembedaan niat wajib dengan niat sunnah. Wa kaifiyyatuha, jam berapa nih? Wa kaifiyyatuha, dan teknis bagaimana cara niat itu dikerjakan. Cara niatnya, teknis niatnya. In kana al-mutawaddi'u saliman. Kalau seandainya orang yang wudu itu saliman, orang yang sehat. La illata bihi, dia tidak punya penyakit. Ayan wiyya ahad thalathati umur. Kalau dia orang yang sehat, tidak punya penyakit, maka dia punya niat, punya tiga opsi niat. Ayan wiyya, dia berniat ahad thalathah, salah satu dari tiga perkara ini. Jadi ada tiga niat wudu, ada tiga niat wudu. Ahaduha, yang pertama, raf'ul hadas awit taharatu anil hadas. Niat wudu yang pertama mengangkat hadas. Itu yang kita sebut nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhanillahi ta'ala. Asani, yang kedua, ayyanwiya istibahati sholati aw ghairiha mimma la yubahu illa bitthaharah. Atau niatnya listibahati sholat. Niatnya untuk istibahah. Istibahah itu asal kalimatnya dari kalimat ibahah. Ibahah, kemudian di awalnya, ibahah itu artinya boleh. Kemudian ditambah di depannya, alif sin ta. Alif sin ta itu kalimat tolab. Kalimat itu tolab, jadi minta kebolehan. Jadi niat yang kedua, niat agar minta dibolehkan sholat. Atau juga selain sholat, yang mana mimma la yubahu, yang mana ibadah tersebut tidak dibolehkan illa bitoharoh, kecuali dengan toharoh. Nggak dibolehin kecuali dengan toharoh. Itu juga boleh niatnya seperti itu. Cuman kalau niatnya seperti ini, ketika ibadah itu sudah dikerjakan, habis udah niatnya tuh. Habis apa namanya? Thaharahnya udah hilang lagi. Karena niatnya emang cuman buat boleh sholat. Kalau niat buat cuman buat boleh sholat doang, ya habis sholat selesai niatnya udah nggak ada. Salis atau yang ketiga, yanwiya fardhu al-wudu'i au ada'a al-wudu. Dia meniat fardu, dia niat fardu wudu atau ada'a al-wudu'i melaksanakan niat wa in kana nawi sabiyan. Jadi yang ketiga ini cuman sekedar, ya dia sekedar melaksanakan kewajiban wudu begitu. Wa in kana nawi sabiyan, walaupun yang berniat ini adalah sobi, anak-anak. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab, law nawat taharata, kalau seandainya ada orang yang berniat taharah lis salati, untuk salat, dia berniat taharah untuk salat, awit taharati li ghairiha, atau dia berniat taharah bersuci untuk selain salat, mimma yutawaqqafu 'ala al-wudhu'i, dari atau dia berniat selain sholat yang mana ibadah tersebut disyaratkan, yutawakkafu alal wudu, disyaratkan untuk wudu, kafa, maka itu sudah cukup. Jadi niatnya nawaitu taharah, saya niat bersuci untuk sholat gitu, wa kafa, itu sudah cukup. Wa dzakarahu fit tanbih, dan itu juga yang disebutkan dalam kitab tanbih, disebutkan oleh siapa nih? Kalau tanbih, tanbih ini karangannya Imam Syekh Syirazi. Di situ juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Tanbih, walau nawat taharata walam yakul anil hadas. Kalau dia niat bersuci taharah walam yakul anil hadas, tapi dia enggak niat, enggak nyebut dalam niatnya anil hadas, itu taharah dari hadas. Dia nyebutnya cuma taharah doang. Enggak nyebut taharah anil hadas itu. La yujzi'i 'ala sahihin, wudunya tidak sah 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Di anna taharah, kenapa enggak sahih? Karena yang namanya taharah takunu anil hadasi wa anin najis. Taharah itu bisa berlaku untuk dua, untuk najis, untuk hadas dan juga untuk najis. Fala budda min niyyati tamyiz, maka ketika niat harus dibedain, ini mau ngangkat hadas apa menghilangkan najis gitu. Nah, ini salah satu uraian-uraian tentang niat. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang ya. Berkaitan dengan niat, insyaallah di pertemuan besok hari kita lanjut pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Sampai saat ini kita cukupkan untuk hari ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, bapak ibu yang jemaah yang dirahmati Allah, kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman asatid, teman-teman para kiai, para ustaz yang mengikuti kajian saya, kalau yang mengikutin gitu ya, jika menemukan ada penjelasan yang keliru, mohon dikoreksi. Jika ada menemukan pembacaan yang salah, mohon juga dikoreksi. Jika menemukan pengertian penerjemahan yang juga keliru, tidak tepat, mohon dikoreksi. Saya amat sangat senang sekali jika mendapat koreksian dari para antum semua, dari para asatidz semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, baik dunia dan akhirat. Bermanfaat, menambah ilmu, sekaligus menambah amal ibadah kita nanti di timbangan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.